menurut kemauan siapa? Kemauan siapa? Menurut kemauan dia sendiri, kemauan ustaznya, kemauan tokohnya, kemauan siapa? Harus kita kuatkan, kita kait, kita ikat dengan pemahaman salafus saleh. Al-Quran wa sunnah lah fahmi salaf. Kalau kita ingat bahwa Nabi sudah mengatakan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan riwayatnya sahih. Sahih, tidak bisa diartikan yang lain. Bahwa umat Islam pasti berpecah menjadi 73 golongan. Nabi yang mengatakan demikian as-sadiq al-masdur. 72 orang mereka tetap tarik umat ini ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Wah, umat itu akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 orang mereka tetap yang masuk surga. Satu yang tidak ikut. Dan Nabi sebutkan hal yang lain. Hadis yang buat di syariah. Maya'is minkum ba'di. Fasirah tilafan. Kasirah. Fa'alaikum disunnati. Wasunnatil khulafai al-rashidin al-mahdiyin. Tamassaku biha. Wa'adu alaiha bin nawajir. Wa'iyakum wa muhdasatin umur. Fa'inna kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atun dolam. Kata Nabi barang siapa yang hidup. Sesudah wafat itu akan ada persisian yang banyak. Persisian yang banyak sekali persisian. Perpecahan yang persisian banyak sekali. Kemudian Nabi memberikan jalan keluar dan akan berpegang